saja yang ingkar padanya. Pasti mendapat malapetaka. Siapa saja yang ragu padanya. Pasti mendapat bukti yang nyata. Marilah kita bersatu semua. Melawan setan yang menggoda jiwa. Mari beriman takwa pada Tuhan. Melaksanakan. Siapa saja yang ingkar padanya.